kawan-kawan, kita biasakan berucap kata-kata yang baik. Ya. Bila engkau berjanji, ucapkan insya Allah. Bila berbuat salah, ucap astaghfirullah. Bila teman bersin, ucapkan alhamdulillah. Kalau jawabkan dengan baik, hayati kawan-kawan. Bila engkau kecewa, ucapkan masya Allah. Lihat ke ajaib dan ucap subhanallah. Jika ada musibah, Sami'an basirat mutakalliman